Allahu Akbar. Saya pun terbayang bila Syamuddin nak pegang terlebih pulang. Saya nak menteri saya pun macam itu juga kan. Saya sejuk tengok menteri-menteri di Khazrah ni. Bagaimana mereka ni sentiasa berzikir kepada Allah. Ini yang dilatih kepada menteri-menteri sana. Itu hebat. Bagaimana kekuatan mereka? Sebab inilah rumah-rumah Allah menjadi aktiviti mereka. Masuk je azan penuh. Masuk azan penuh surah masjid. Itu sebab yang jadi sasarannya satu peperangan yang terancam. Kalau di Afghanistan dia bom ke suku ini, peperangan yang dirancang. Yang dimusnahkan masjid, kita nampak sangat ditembakkan menara-menara azan. Dia tak mahu berkumandangnya azan. Di Gaza itu, yang dirobohnya adalah Universiti Islam Gaza. Azan ini yang dirobohkan adalah satu makmal yang telah kajian 30 tahun dibuat situ. Hampir hancur, satu tak ada. Kanak-kanak, pajak kerajaan. Supaya diruntuhkan pajak kerajaan, dia nak bagi organ kerajaan ini kolam. Tak bangun. Ini perancangan dia. Alhamdulillah. Mereka tidak pantas semangat terus membangunkan negara mereka, mempertahankan negara mereka daripada serangan Israel. Itu sebab kita tengok masjid dikunjungi. Dan tiap-tiap masjid kita tengok ada tahfiz Quran, ada tahfiz Quran. Tiap masjid kita tengok, itulah kekuatan mereka. Bila kami semuanya tarawih kali pertama, bila diistiakan Ramadan, inilah bentuk kami itu. Menyambut Ramadan tahun lepas itu di bumi Gaza yang cukup bertuah. Semayang di masjid paling tua di Palestin, Masjid Umari namanya. Masjid ini pernah jadi gereja dua kali. Pertama kali gereja, Sayyidina Umar tawad jadi masjid. Kristian tawad jadi gereja. Salahuddin Al-Ayub tawad jadi masjid sampai sekarang. Memang bentuk gereja ini cukup besar. Jadi di situ kami semayang. Dan sebelum semayang kami berjumpa dengan halaqah tahfizul Quran. Diperkenalkan kami Ustaz. Ini dikata orang ini, hari ini cukup khatam 30 juz hafiz Quran. Kita pun ada Ustaz di teh-teh baca dia, sambung. Tak ada silap. Kita tanya berapa lama dia menghafaz Quran. Bayangkan. Mereka hanya boleh menghafaz Quran di Gaza dalam masa 2 bulan. Dua bulan hafiz Quran. Dua bulan. Ini yang memening kepada kami fikir. Apakah syaribus yang menyebabkan mereka 2 bulan saja boleh hafiz Quran. Kita di Malaysia setahun tak habis lagi. Tambah umur macam kita ni lagi lah. 20 tahun tak habis-habis lagi. Saya dah 20 tahun habis, tak habis-habis. Saya kata takkan 20 tahun tak habis. Habis dah 2 jus. Jus apa? Jus termikir, cuma belam itu yang habis. Dan haram lah habis. Atau punya benok tak benok ni hati kita ni. Tapi mereka 2 bulan saja boleh menghapus Quran. Inilah kesedihan yang ada pada mereka. Imam Syafi'i, Ramadhan, lahir di Gaza. Kampung Syafi'i. Saya jumpa dengan student medik di Mesir. Dia pun kata ramai di antara classmate dia daripada Gaza. Memang mereka ni cerdik-cerdik. Kerana Allah mengatakan dalam surah Isra, Alladhi barakna hawlahu, yang kami berkahkan di sekelilingnya. Memang cukup berkah. Itu sebab sampai sekarang menjadi rebutan. Sebab Allah kata berkah. Buminya subur. Walau padang pasir, kormanya dengan buah-buahan sayurnya cukup subur di sana. Ini tuan-tuan di antara kelebihan yang ada pada mereka. Bayangkan 2 bulan, tahun lepas kami pergi, dikatakan dia pun melahirkan 10,000 penghafaz Quran dan insyaAllah hujung tahun ini mereka menjangkakan 20,000 orang yang penghafaz Quran. Tidak mustahil satu ketika besok segala-galanya penghafaz Quran. Menterinya, askarnya, polis, peniaga semua apa, doktornya habis Quran. Kerana 2 bulan saja sudah mereka mampu untuk menghafaz Quran. Inilah di antara kekuatan yang ada kepada mereka dan juga aktiviti-aktiviti masyarakat yang berlaku di sana. Dan inilah kita rasa cukup kagum dengan itu. Dan saya paling saya nak tengok terowong. Yang kata-kata terowong-terowong ni. Alhamdulillah kami dibawa lah ke terowong itu. Bayangkan mereka telah berjaya membina 1,500 buah terowong. 1,500 terowong yang dibina dengan tangan manusia tak dapu. Dan terowong inilah yang banyak membantu sedikit banyak untuk membawa. Sebab mereka ni sebuah negeri yang tembok setinggi 6 orang, lebih tinggi pada ini lagi. Belah ini tembok, belah ini adalah laut. Laut pun mereka boleh pergi hanya 2 km, lebih akan ditembak Israel. 2 km depan jala-jala tepi laut saja. 2 km boleh ikan apa tuan-tuan, ikan bini hanya dapat lah. Ikan besar tak dapat, itulah nasib mereka. Dan bila ditembok itu sebab barang-barang pun tak dapat sampai. Bagaimana kami tidak menitiskan air mata bila kami ditunjukkan barang-barang yang datang pada dunia. Sama ada ubatan, susu, makanan, semuanya tak dibagi masuk berulat. Bayangkan tuan-tuan, biarlah benda itu berulat daripada digunakan umat Islam di Gaza. Kerana Hosni Mubarak ini telah dibayar $2 billion oleh Israel untuk menghalang bantuan masuk ke Gaza. Pembulat tuan-tuan bayangkan siapa tak nangis tuan-tuan. Daripada digunakan kanak-kanak susu tu ubatan. Biar pembulat inilah Husni Mubarak punya jahat-jahatnya tuan-tuan. Sehingga biarlah benda itu pembulat. Ha, ini yang berlaku. Tapi tuan-tuan mereka gunakan terowong. Tuan-tuan itu sebab terowong ni yang terbaru dia bina terowong. Kendaraan boleh masuk. Hebat. Dia buat terowong ini terowong untuk bawa bahan binaan. Bahan binaan yang tak digunakan masuk. Simen. Semuanya. Jadi satu terowong ini untuk pembinaan. Setiap terowong ada jaga. Ini untuk laluan manusia. Itu saya pun heran lah. Bila bulan puasa, ada je daging kambing, ada daging lembu. Saya tak nampak kambing lembu pun saya call di Gaza ni. Saya tanya dia syah. Saya kata, macam mana dapat daging lembu? Saya tak nampak pun. Dia gelap. Dia kata bulan haji yang lalu, kami berjaya mengherit 1,000 ekor lembu daripada Mesir masuk terowong. Dia kata, bayangkan lembu pun pening palu. Cuma gelap-gelap terowong. 1,000 ekor diheritnya. Lembu tu masuk ke Gaza. Punya hebat tak hebat mereka ni. Itu dia keadaan mereka. Jadi tengok. Akhirnya saya pun berhajat untuk berjumpa dengan mujahidin-mujahidin mereka. Mujahidin siang tak kelihatan. Dan kami dah 2-3 kali appointment, malam ni tak jadi. Bukan senang nak jumpa. Akhirnya malam akhir kami nak balik, dia bawa jugalah. Tapi bukan semua orang, 3-4 orang saja. Dia bawa untuk bertemu dengan mujahidin. Bayangkan mujahidin duduk di sepadan-sepadan ni yang berhampiran dengan Israel. Malam baru kelihatan. Dia bawa kami berjumpa di atas bukit yang nampak seluruh benda Gaza. Inilah yang nak ditawan Israel dulu tapi tak berjaya dipertahankan oleh mujahidin di sana. Dan saya terkejut bila-bila mujahidin yang bertugas pada malam mati di sepadan itu, mereka tidak dibayar walau satu sen oleh kerajaan. Murah bitun. Ini yang kita kagum. Siang kami bekerja, yang pesyarah-pesyarah, yang mahasiswa-mahasiswa, yang bisnes-bisnes. Tapi malam mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan bumi mereka, tidak dibayar oleh sesin. Kerajaan tak peduli. Mujahidin nak buat apa buatlah, sebab mereka ni polis tak boleh halang apa terlah. Mereka ada kad khusus tunjukkan ni siapa tak boleh halang. Saya cuba nak minta kad tu, aku tak dapat ni, kendak pulak kata tak soalan tak dapat. Dia kata apakah syarat nak jadi mujahidin? Syarat dia tak ada apa, kuat pegang pada agama, kuat semayang, baca Quran, layaklah untuk jadi mujahidin. Ini kekuatan mereka. Cukuplah. Saya kalau tengok dia punya fizikal dia, layaklah dia pun nak tawan Masjid Aqsa. Fizikal dia dengan muka mereka layaklah. Memang layaklah. Tapi bila kita cermin kita, kita tak layak lagi. Itu suatu tak ni. Jadi ini kekuatan. Bayangkanlah, saya berjumpa dengan seorang mujahidin. Satu tempat, saya perlu tangan nak salam dengan dia. Nak salam dengan dia, dia tak tahu pun salam dia. Saya kata sombong sangat mujahidin ni kata. Bila kawan dia nampak, minta maaf, dia ambil tangan dia, dia ulur kat saya. Dia ni seorang buta. Bayangkan buta macam mana duduk pegang senjata. Udahlah buta, malam hari gelap pula. Kalau Israel datang pun dia tak nampak. Tanya buat apa, buta. Saya tanya dia, wahai saudara, kenapa ni buta duduk sini? Patut duduk di rumah je. Ikut bukan nampak, saya kata. Aku kerja perok lah, salah ke sana, jangan cakap perok pula, kata perok pula kan. Kenapa ni, kalau di Malaysia, di buta, duduk rumah lah, makan minum kerja perok, tiap bulan dah cuma, itulah. Tapi dia butuh duduk di sana, kenapa duduk sini? Dia cakap, saya wife saudara, dia kata, mata aku ni buta sebab peperangan dengan Israel. Aku telah ibaratkan, aini sabukani ilal jannah, dia kata. Ini ayat yang saya hafal. Seolah aku anggap mata aku sudah mendalui aku masuk syurga. Tak ke syurga lah. Tapi aku tidak ke syurga lagi. Itu sebab dia kata, aku tak akan duduk rumah. Aku akan duduk di sini. Biarlah kata aku mati sini. Biarlah seluruh tubuh aku akan menuruti mataku yang telah ke syurga. Allahu Akbar. Orang buta tuan-tuan duduk di medan peperangan dengan alasan kita jelek tak nak pergi pula berjuang tuan-tuan. Orang buta. Jangan sakit-sikit tak nak berjuang. Orang buta pun turun ke medan perjuangan. Inilah semangat Syekh Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin ni tuan-tuan, bayangkan fizikal dia lumpuh. Berdiri pun tak lama. Nak mandi orang angkat dia. Tapi bukan alasan tuan-tuan. Dia lumpuh pun dia tak tinggal solat jemaah. Tiap-tiap hari dia pergi ke masjid. Dalam fizikal macam itu kadang-kadang jadi imam. Terus menyuntik semangat pemuda untuk berjihad. Syekh Ahmad Yassin. Tak boleh tinggal solat Jumaat. Malulah kita hari ini. Kalau saya banyak fizikal macam itu, patut duduk di rumahnya. Tapi tidak. Dia terus tuan-tuan. Duduk pergi tiap hari. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Berjemaah di masjid. Sehinggalah akhir satu pagi dia balik solat subuh. Helikopter apa cik tembak direct pada dia. Tembak direct. Yang kita tahu. Terbelah dua kepala, keluar otak. dengan senyum. Senyum dan selebak kasturi bau satu kampung dia tuan-tuan. Itu sebab bila kita melihat darah syuhada itu menitis, bila kita membau melihat muka yang manis begitu tersenyum, dan bila kita bau bau kasturi ini, itu menyebabkan kita akan bersangat bertobat untuk menuruti dia, bukan kita takut. Ini yang menjadi idola kepada kita. Tapi malu kita tuan, apa alasan kita hari ini? Kalau kita tak nak berjemaah, kalau kita tak nak berjuang, apa kita nak jawab dengan Allah? Apa kamu tak berjuang? Aku pening kepala. Pening kepala apa Mak Yasin suku Siroda? Dia tak tinggal solat jemaah. Dia tak tinggal ke perjuangan. Kamu sakit apa? Kamu sakit tangan? Kamu sakit pinggang? Anak Yasin suku Siroda, dia tak pernah tinggal ke medan perjuangan. Tak pernah tinggal ke solat berjemaah. Patut lalu. Itu saya sarankan kepada kita semua meletak gambar Syekh Mak Yasin di rumah kita. Di pintu kita, di bilik. Bila kita balik-balik, tengok dia, kita akan malu. Orang yang macam itu pun terus tiap-tiap kali solat berjemaah di masjid, orang macam itu pun tak tinggal dalam perjuangan. Apa hal dengan aku ini yang tidak ada uzur sedikit pun boleh meninggalkan perjuangan ini? Tentu semangat yang dapat disuntik dengan pejuang-pejuang sana, ini kekuatan mereka. Itu sebab menjadi kewajiban kepada kita lah untuk terus memberi bantuan kepada mereka. Dan insya Allah kita akan pergi juga. Dan saya pun pernah menteri heran dengan saya, dia kata kamu datang lagi. Ya, saya kata ini bukan kali kedua, dan kalau terakhir saya datang, saya akan datang sampai kiamat selagi Palestin tidak dibebaskan. Jangan heran, saya kata, sebab Palestin ini menjadi jantung kita, menjadi jantung kita. Itu sebab menjadi kewajiban mereka untuk kita bantu. Bayangkan kalau Masjid Aqsa ni untuk besok, apa kita nak jawab dia daripada Allah Ta'ala? Allah akan tanya kita, Masjid Aqsa ni milik kita, hak kita. Untuk besok tanya, apa kamu buat? Apa kamu buat? Apa kamu buat? Apa kita nak jawab daripada Allah Ta'ala? Sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi ini yang kita nak supaya kita terus memberi semangat kepada mereka. Kita bayangkanlah kita berpuasa hari ini keadaan cukup selesa dengan aircon, solat-solatnya. Kita berbuka dengan mewah. Bayangkan mereka semayang dengan keadaan lebih kurang. Berbuka dengan keadaan makanan serba kekurangan. Tetapi itu sebab kita ingat nasib mereka. Itu sebab kita akan terus membantu mereka selagi kita mampu lah. Kita nak pergi sana, kita tak boleh. Jadi orang pergi, kita bagi apa yang ada. Itu tak ada berjihad pun. Nabi tak suruh kita semua berjihad. Ada orang berjihad, ada orang pergi cari kayu, ada orang cari tali, ada orang buat anak panah, ada buat busuk panah, dan ada orang pergi memanah. Ibaratnya biarlah saya pergi memanah, tuan-tuan cari kayu je untuk saya bawa pergi mana. Itu saja tak disentuh supaya kita bawa. Dan insyaAllah tuan-tuan yang bimbang lah, saya selalunya saya pergi, saya serahkan duit itu sendiri di tangan Perdana Menteri sendiri. Dua kali saya pergi, saya tangan, saya tak bagi orang kedua. Biar berhati orang yang menyumbangkan duit ini kepada mereka, saya bagi di tangan dia dua kali. Ini sumbangan umat Islam di Malaysia, tanda sokongan kita kepada mereka. Ada sebab kita terus untuk membantu mereka. InsyaAllah saya minta maaf kalau terkasar bahasa, kalau ada tiga laku yang ni, doakanlah 15 sambutan ni kita selamat sampai ke sana. Dan insyaAllah yang pergi sama kami ni bekas angkasa negara kita Syekh Dr. Muzaffar akan pergi sama. Saya seronok juga dia pergi, sebab mungkin dengan title dia, kalau ada polis tanggul ini, paling tidak kalau dia tahan di Rafah sepanjang tu nak masuk, tak bagi masuk, dia akan ajak kita terapung kata pengamannya. Saya harap itulah boleh pengamannya, dan dia boleh masuk juga lah. Jadi kalau siapa nak menyumbang, sumbangkanlah tuan di bulan Ramadan ini, dan kita akan sumbang ke umat Islam di sana. Mudah-mudahan tuan, dengan inilah kita rasa bahawa kita nak bagi ini tuan biar berkembang kita punya sedekah dan zakat. Kalau kita bagi ke orang buta seorang yang pakai. Tapi kalau kita bagi kepada ini, bayangkan berapa orang yang boleh pakai sumbangan kita ni. Jadi berganda-ganda, berpanjang-panjangan kita punya pahala. Kalau kita bagi zakat kita pada orang buta, dia seorang yang guna. Tapi kalau bagi untuk perjuangan Islam, pada dakwah, digunakan duit itu untuk dakwah. Bayangkan, berkembang sumbangan yang kita bagi. Ini yang ulama mengatakan apa? Liman tafaq sadaqah, di mana patut kamu bagi sumbangan kamu. Ini kita fikir bahawa biar berkembang kita sumbangan, bagi pada perjuangan Islam, bagi pada dakwah, dikabulkan sampai dakwah berkembang duit yang kita bagi. Tapi kalau bagi seorang dia je pakai, tak berkembang kita punya sumbangan. Jadi itu sebab siapa nak nyumbang silakan sumbangan. Jadi saya doakan tuan-tuan terus diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan baki-baki Ramadan ini sehingga dapat bertemu Lailatul Qadar, dan insyaAllah akan sampai ke penghujungnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala ibadat kita di bulan Ramadan ini, dan juga akan dapat melahirkan kisah manusia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Jadi bersama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal kita semua Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim. Radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah bil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al jannah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatik wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'i muslimin wa sumati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.